Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahwadi fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita sebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa mau belajar, mempelajari perkara-perkara yang penting seperti ini, yang dapat menumbuhkan kecintaan dan keimanan kita kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang lauk, makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang labu, gitu ya. Orang Jawa bilang waluh. Dan berbagai macam labu yang ada, gitu ya. Ini diantara makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian seperti kita ingatkan sebelumnya, hal ini tidak membuat seseorang kemudian disunahkan makan labu. Tapi sebagaimana Anas bin Malik, kalau kita menyukai labu karena itu sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW, maka itu juga tidak mengapa. Kemudian hadis berikutnya, hadis 163, urutan dari awal, berkata penulis, haddatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah ibn Shabib wa Mahmud ibn Ghailan. Jadi ini didatangkan dari tiga guru Imam Tirmidzi. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Abu Usamah an Hisham ibn Arwah an abihi, yaitu siapa? Arwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita terbiasa gitu ya membaca sanad seperti ini, kita akan mendapatkan faedah, kita akan kenal guru-gurunya Imam Tirmidzi yang berulang-ulang, seperti siapa? Ahmad ibn Ibrahim, Mahmud ibn Ghailan, Salamah ibn Shabib. Kemudian kita kenal juga misalnya Hisham ibn Urwah, oh dia putranya Urwah ibn Zubair, yaitu Zubair ibn Awam. Kita katakan Urwah ini seorang tabi'in, tapi kakaknya Abdullah ibn Zubair apa? Seorang sahabat. Dan Urwah adalah keponakan dari Aisyah. Qalat Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa'a wal 'asala. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa. Atau kita menyebutnya juga hari ini dengan halwa. Halwa dari kata hulu, yaitu manis. Kalau bahasa hari ini halwa diartikan apa? Permen. Tapi ini lebih umum tentunya di zaman itu yang dimaksudkan makanan-makanan yang manis. Wal asala dan madu. Dan tentunya makanan manis hari itu makanan manis yang masih alami dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan banyak problematika seperti yang dialami hari ini, yang kita harus membatasi, menjaga dan seterusnya. Maka di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang manis-manis. Demikian pula apa? Madu di antaranya. Ini yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani. Qala hadatsana Al-Hajjaj ibn Muhammad. Qala qala ibnu Jurayj ahbarani Muhammad ibn Yusuf. أن عطاء ابن يسار أحبره أن أم سلمة أحبرته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها mengabarkan أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه thumma qama ila salati wa ma tawadda'a. Ummu Salamah menceritakan annaha qarrabat ila Rasulullah sallam, bahwa beliau qarrabat mendekatkan, maksudnya menghidangkan kepada Rasulullah janban, janib itu sisi atau ujung. Maksudnya apa? Bagian ujung sisi dari domba atau kambing. Maswiyan, yang dibakar. Fa'akala minhu. Maka Nabi kemudian apa? Makan darinya. Thumma qama ila salati wa ma tawadda'a. Kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan salat dan beliau tidak berwudu. Nah, di sini sebenarnya ada dua pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan bab kita, di antara yang dimakan oleh Rasulullah adalah daging kambing. Dan ini di antara jenis daging yang beliau sukai. Khususnya bagian apa? Punggungnya. Demikian pula bagian pahanya. Nah, ini bagian daging-daging terbaik. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan permasalahan fikih, bahwa orang setelah makan, bahkan makan apa? Daging kambing, tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi kalau seseorang habis makan, ya cukup membersihkan mulutnya, gitu ya, supaya apa? Tidak mengganggu kehusuannya dalam salat. Kecuali yang dimakan adalah apa? Daging unta. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, seorang yang bertanya, apakah saya berwudu dari daging kambing? Beliau mengatakan tidak. Dari daging sapi tidak. Dari daging unta iya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah قال حدثنا ابن لهيئة عن سليمان ابن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا رضي الله عنه. Sahabat Abdullah bin Harith bercerita, akalna ma'a Rasulullah sallam shiwa'an fil masjid. Diceritakan oleh Abdullah bin Harith, akalna, kami makan bersama Rasulullah sallam shiwa'an. Shiwa dari kata di hadis sebelumnya, masywiyan, syawa yashwi. Shiwa adalah yang dibakar, daging yang dibakar ya, biasanya apa? Kambing. Di mana makannya? Fil masjid. Jadi enggak apa-apa. Makan-makan di masjid gitu ya. Ya, asalkan dijaga kebersihannya. Dijaga adabnya. Tidak kemudian apa mengangkat suara keras-keras di dalam masjid. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar an Abi Sahra an Abi Sahrata Jami' ibn Shaddad an al-Mughira ibn Abdullah عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ذفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي. صاحب المغيرة ابن شعبة menceritakan bahwa dia pernah bertamu bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian didatangkan lagi-lagi apa? Bagian dari daging kambing yang dibakar. ثم أخذ شفرة فجعل يحز فحز لي من بها منه. Kemudian dia mengambil apa? Syafrah. Kalau antum ingat hadis tentang apa? Tata cara menyembelih. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atau berbuat baik itu pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Misalnya dalam peperangan tidak boleh menyiksa, tidak boleh memutilasi. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Nah, ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan apa? Idul Adha. Kita akan melaksanakan salat Id, kita akan melaksanakan apa? Kurban. Maka baguskanlah dalam apa? Tata cara kalian menyembelih. Bagaimana caranya? Falyurih dhabihatah. Nyamankanlah apa? Sesembelihannya. Maka kemarin teman-teman survei ke RPH gitu ya, Masya Allah. Ada tempat apa? Pengistirahatan hewan. Jadi sebelum masuk ke tempat penyembelihan, ada tempat untuk transit. Yang mau disembelih apa? Diistirahatkan dulu. Nah, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yuhidda syafratah. dan menajamkan. Ya, bahasa kita hari ini apa? Pisaunya. Karena di hari itu, ya semua alat yang digunakan untuk menyembelih bisa jadi apa? Batu, tulang. Ini semua syafrah dinamakan. Maka beliau kemudian apa? Memotong bagian kambing tadi, fahazzali biha minhu. Kemudian beliau memotongkan dengan alat potong tadi untukku dari potongan kambing tadi. Faja'a Bilalun yu'zinuhu bis salati falqa safrata. Kemudian ketika beliau dalam keadaan ini, datanglah siapa? Bilal. Bilal ibn Abi Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW, datang untuk minta izin diadzani mengerjakan salat. Fa'alqa safratah. Maka beliau pun apa? Meletakkan. Ya, kalau kita terjemahkan letter lux, alqa di sini apa? Melempar. Tapi tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Yaitu beliau meletakkan beliau letakkan apa? Pisaunya. Faqala malahu taribat yadah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kepada sahabat Bilal, sebentar. Meskipun Rasulullah SAW dalam keadaan apa tadi? Masih makan. Bilal datang untuk minta izin mengumandangkan azan. Maka Nabi SAW menanggapi dengan apa? Ma lahu taribat yadak. Kalimat taribat yadak kita kenal dalam hadis yang masyhur tentang ciri wanita yang layak untuk dinikahi. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu umumnya dinikahi karena empat perkara. Apa? Lijamaliha, karena cantiknya. Walimaliha, karena hartanya. Walihasabiha, karena kedudukannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fakhtar bidhatid din taribat ziyadak. Maka pilihlah yang beragama, maka pastinya engkau akan beruntung. Maka Nabi SAW, meskipun sedang makan, tidak merasa terganggu dengan datangnya waktu sholat. Bahkan kemudian mengatakan kepada apa? Bilal, bahwa beruntunglah dirimu. Ini yang masih mengingatkan waktu sholat. Kemudian dikatakan, qala wa kana syaribuhu qad wafa. Kemudian dikatakan, dan waktu itu syarib, syarib itu apa? Kumis telah memanjang. Nah, ini sebenarnya apa? Bukan bagian dari kisah. Ini menceritakan tentang dialog yang terjadi di antara para perawi hadis. Siapa yang dimaksudkan dalam hadis? Para ulama berbeda pendapat, ya. Di bagian siapa yang menceritakan ini? Ini yang disebut dengan apa? Mudraj. Faqala lu aqussu laka ala siwakin aw qussahu ala siwakin. Kemudian dikatakan, bolehkah aku memotong untukmu tidak melebihi siwak, tidak melebihi apa? Bibir. Ini sunnah bagi para lelaki, bahwa apa? Janggutnya, jenggotnya dibiarkan panjang, sedangkan kumisnya di potong. Tidak melebihi dari apa? Bibirnya. Nah, ini tambahan faedah dari kisah ini. Kemudian di antara faedah dari kisah ini apa? Dan ini mungkin kalau yang pernah bergaul dengan orang-orang Arab akan merasakan hal ini. Di mana ketika makan bersama, mereka itu sangat menghormati orang yang makan bersamanya, diambilkan, gitu ya, dipotongkan. Kalau buah ya kemudian apa, disuguhkan. Ya kalau di tempat kita kadang kan seperti itu ya, di hidangan itu sampai disodorkan, mungkin juga ada sebagian kita. Maka di sini subhanallah, tawadhu'nya Rasulullah SAW, seorang pemimpin, gitu ya, beliau yang memotongkan untuk sahabatnya. Bukan kemudian beliau yang dilayani. Dan inilah tingginya akhlak beliau. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Wasil ibn Abdul A'la. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Pada suatu ketika didatangkan kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi apa? Daging. Farufi'a ilahi zira'u. Maka disodorkan kepada beliau apa? Bagian pahanya. Atau kita menyebutnya juga apa? Lengannya. Orang Jawa bilang sampil. Wa kana tujibuhu. Dan dahulu kala bagian ini yang disukai beliau. Karena memang apa? Dagingnya banyak, gitu ya. Fanahaza minha. Kemudian apa? Beliau nahas. Nahas itu ya menggigit. Apa? Mengambil daging sampai bersih dengan gigi. Apa namanya? Krokot-krokot, krikit-krikit gitu ya. Maka ini bukan aib. Sebagian orang yang apa suka menjaga image-nya jaim gitu ya. Nah itu kalau suruh krokot-krokot rasanya malu. Sehingga dia hanya ambil bagian daging yang memang bisa diambil dengan apa? Dengan tangannya atau dengan sendoknya. Kemudian dia sisakan bagian daging yang seharusnya bisa diambil dengan bantuan krikit-krikit ataupun krokot-krokot tadi. Apa bahasa Indonesianya? Maka Rasulullah itu subhanallah benar-benar apa? Merakyat, benar-benar sederhana. Dan benar-benar itu apa? Sikap asli beliau. Bukan pencitraan, karena beliau enggak ikut pemilu gitu ya. Beliau enggak ikut pemilihan. Maka subhanallah. Inilah apa? Teladan yang perlu kita teladani. Bersikaplah yang merakyat, bersikaplah yang sewajar-wajarnya keumuman orang, enggak, tidak perlu kemudian kita seakan dalam terah tertentu, dalam level tertentu, sehingga malah menjadi apa, belenggu bagi kita. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair yakni ibn Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd ibn Iyad an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Nabi SAW yu'jibu dhira. Dahulu kala Nabi SAW itu sangat menyukai apa? Bagian lengan ini, bagian sambil ini. Qala wa summa fi dhira'i. Dan beliau diracun di bagian apa? Di bagian lengan ini. Yaitu pada kejadian perang Khaybar. Wa kana yara anna al-yahuda sammuhu. Dan beliau menganggap, berkeyakinan atau di sini keterangannya Syekh Abdul Razak Abdullah bin Mas'ud yang berkeyakinan bahwa orang-orang Yahudi ini sengaja untuk apa? Meracuninya. Meskipun ketika kemudian apa? Terungkap bahwa yang meracuni itu seorang wanita Yahudi. Kemudian dia mengklaim si wanita ini hanya ingin mengetes apakah dia benar-benar seorang nabi atau bukan. Kalau dia seorang nabi, pastinya akan ada peringatan yang datang. Dan benar, kemudian apa Jibril datang mengingatkan Nabi SAW, meskipun sudah sempat apa, beliau gigit. Dan itu yang kemudian diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan kana Nabi SAW yakulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Tambahan dari Syekh Abdul Razak hadis ini, bahwa dahulu kala Nabi SAW mengatakan dalam sakit yang kemudian beliau meninggal padanya, apa yang dikatakan, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alamma ta'ami alladhi akaltu bi khaybar. Wahai Aisyah, masih senantiasa aku merasakan apa? Sakitnya dari makanan yang aku makan di Khaybar. Waktu itu Rasulullah SAW sempat menggigit, kemudian diingatkan oleh Jibril, memang ini Allah takdirkan seperti itu. Kemudian beliau muntahkan. Dan perang Khaybar, seperti sering kita bahas, terjadi tahun berapa? 7 Hijriah. Dan beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. Kurang lebih 4 tahun. Racun itu bersarang di tubuh beliau. Dan beliau mengatakan di akhir hayat beliau, merasakan sakit itu terus-menerus. Maka disitulah para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal juga apa? Meninggal syahid. Meskipun tidak di medan perang, tapi beliau meninggal karena pengaruh racun yang diletakkan kepada beliau di saat beliau apa? Berperang menghadapi orang Yahudi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim. Qala hadatsana Aban ibn Yazid. An Qatadah. An Syahr ibn Hawshab. An Abi Ubaid radhiyallahu anhu. Qala tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidran. وقد كان يؤجب الذراع فناولته الذراع. Abu Ubaid menceritakan bahwa aku memasak untuk Nabi SAW qidr, gitu ya, yaitu kalau ini dikaitkan dengan alat kita sekarang, ya panci kider itu atau periuk, orang mengatakan dimasak di periuk. Apa yang dimasak? Daging kambing. Dan yang beliau sukai adalah apa tadi? Bagian pahanya. Fanawaltuhu dhira. Maka aku hidangkan kepada beliau apa? Bagian paha tadi. Ya, ini juga jangan dibandingkan dengan kehidupan kita di hari ini, gitu ya. Khususnya kita di Indonesia. Yang memang apa, harga daging dengan income kita itu apa tidak sebanding gitu ya, sehingga daging itu terasa mahal karena memang income kita yang kecil gitu ya. Sebenarnya harga daging ya sama saja di mana-mana gitu ya, cuman karena income di negeri lain itu lebih besar, serasa murah. Dan juga apa, jumlah orang beternak kambing sangat banyak. Orang menggembala kambing di negeri-negeri lain, bahkan seperti di Sudan dan sebagainya, itu seorang penggembala bisa bawa ratusan kambing. Sehingga makan seperti ini, apa, satu orang dihidangi paha, itu hal yang wajar dulu gitu ya. Ataupun wajar hari ini kalau kita melihat di negeri-negeri yang lain. Ya, kalau kita paha satu bisa jadi berapa tusuk. Kan gitu. Tsumma qala nawilni dhira'a fa nawaltuhu. Beliau mengatakan, berikan kepadaku apa bagian paha itu. Maka aku pun menyerahkan kepada beliau. Tsumma qala nawilni adh-dhira'a. Kemudian beliau mengatakan lagi, nah, sediakan kepadaku bagian apa tadi, paha. Setelah dua bagian tadi, fakultu ya Rasulullah, kam lishati min dhira. Jadi dhira ini lebih spesifik lagi di sini. Ini paha bagian depan. Gitu ya. Yang dagingnya lebih lembut dibandingkan bagian belakang. Walaupun di bagian belakang itu memang dagingnya lebih banyak, tapi lebih alot dibandingkan bagian depan, gitu ya. Nah, setelah dua kali Rasulullah SAW meminta apa, bagian paha tadi, kok minta lagi? Apa jawabnya Abu Ubaid? Wahai Rasulullah, kambing itu punya paha berapa? Gitu ya, punya lengan depan berapa? Apa jawab Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi, lau sakatta lana waltani dhira'a ma da'autu. Tentunya ini apa, di antara mukjizat Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika perang Khandaq. Saya artikan dulu di sini, baru kita kepada cerita Khandaq tadi. Apa itu kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya. Lau sakata, seandainya engkau diam. Suruh ngasih apa? Ya ngasih aja. Enggak usah bantah. Lanawal tani, sungguh. Demi Allah, sungguh engkau akan bisa menyerahkan kepadaku apa? Adhira. Mada'autu. Selama aku minta. Jadi aku minta lagi, masih ada itu. Dan itu yang saya sebutkan tadi, yang terjadi di mana? Perang Khandaq. Ketika para sahabat sedang kelaparan, ada seorang kemudian apa? Pulang ke rumahnya. Menanyakan kepada istrinya, punya apa? Ada sedikit gandum dan ada cempe. Gitu ya. Ada anak kambing. Ya sudah. Kamu masak gandum itu jadi roti dan kamu sembelih itu sampainya. Kemudian apa? Masak, saya akan mengundang Rasulullah. Nah, karena yang dimasak cuma sedikit gandum, kemudian lauknya juga apa? Hanya cempe gitu. Maka ketika mengundang Rasulullah itu, sahabat ini meminta, ya kalau ngajak sahabat yang lain, dua atau tiga saja, biar puas makannya nanti. Katanya semua yang syarid. Ada berapa? Disebutkan sekitar 300-an orang. Masya Allah. Hah? Ya kalau kita cukup gitu ya. Hah? Cempe untuk 300 orang. Bikin apa? Kuahnya yang banyak gitu ya. Masing-masing satu potong. Maka subhanallah. Maka orang suruh ngantri. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, jangan dibuka. Sudah, biar saya yang melayani mereka. Maka Rasulullah SAW motong apa, rotinya, ngambilkan dagingnya. Sampai 300 orang tadi kenyang semuanya, Rasulullah SAW juga masih bisa makan dan masih ada sisanya. Yang sisanya kemudian disuruh membagikan kepada tetangga sekitar. Maka ini bukan perkara yang apa? Mustahil. Ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Abu Ubaid tadi apa? Sudah, kalau kamu diam, nuruti apa yang saya minta, kamu akan memberikan sebanyak apa yang aku minta. Kemudian masih menceritakan tentang apa? Bagian sambil depan ini. Qala hadatsana Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Qala hadatsana Yahya ibn Abbad. An Fulayh ibn Sulaiman. Qala hadatsani rajulun min Bani Abbad. يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله ابن زبير عن عائشة رضي الله عنهما. Kalau tadi dari Urwah ibn Zubair, kalau ini dari Abdullah ibn Zubair dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ini penjelasan lain. Kenapa Rasulullah SAW itu menyukai bagian apa? Sambil depan tadi, lengan depan tadi. Makana dhidhira'u ahabba lahmi ila Rasulullah SAW. Tidaklah lengan depan itu bagian yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, gitu ya, bagian lengan depan, sambil depan itu bukan bagian yang paling disukai oleh Rasulullah. Ini penjelasan dari siapa? Sang istri. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibba. Nah, cerita-cerita tadi jangan dibayangkan bahwa itulah keseharian Rasulullah. Dapat undangan sana, dapat undangan sini, gitu ya. Makan di sana kambing, makan di sini kambing. Enggak. Apakah pernyataan dari sang istri? Akan tetapi beliau tidak mendapati daging kecuali ghibba. Kadang-kadang saja. Wa kana ya'julu ilayya ya'jalu ilayha li'annaha a'jaluha nudha. Kemudian kenapa beliau menyukainya? Beliau lebih dulu memilih bagian lengan itu karena bagian lengan itu yang lebih cepat masak. Ada kritik dalam sanad hadis ini. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini Ummul Mukmin Aisyah ingin mengungkapkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu bukan kemudian apa? Condong, getol kepada sesuatu, enggak. Ketika beliau menyukai sesuatu itu ada alasan yang logis. Bukan sekedar apa? Memenuhi hasratnya. Tapi karena ada alasan-alasan logis. Hal itu dikuatkan dengan hadis berikutnya. Di mana dikatakan oleh penulis, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan, qala hadatsana Abu Ahmad, qala hadatsana Mis'ar, qala sami'tu shaykhan min Fahmin, qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far. Di sini ada yang majhul gitu ya. Itu syekh dari Fahm. Ini menyebabkan sanad juga bermasalah. Yaqulu Abdullah ibn Ja'far mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul inna atyabal lahmi lahmudh dhahri. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging punggung. Apalagi yang bagian dalam gitu ya. Nah, yang disebut kalau bagian daging kambing disebut lulur gitu ya. Nah, itu yang paling empuk. Maka nah ini tentunya pembahasan duniawi. Bukan kemudian untuk kita getol tadi seperti untuk memuaskan hasrat kita dengan selalu mencari yang paling enak dan sebagainya. Tapi sebagaimana sudah kita baca, beliau makan apa yang ada. Ketika ada yang enak juga beliau makan. Jadi ya, bukan kemudian apa seperti sebagian orang menghindari makan yang enak, mengklaim dirinya apa sedang zuhud. Zuhud itu kemudian bukan mengikatkan hati kita kepada dunia, tapi mengikatkan hati kita kepada akhirat. Hah? Ada orang yang makannya apa daging, tapi hakikatnya dia zuhud. Karena memang dia mampu untuk beli daging tadi atau dihidangkan kepadanya daging tadi, dan bukan kemudian apa syahwat dannya dia untuk selalu makan daging. Sebaliknya, ada orang yang makannya hanya tempe, tapi sebenarnya dia tidak zuhud. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia makan. Dia ingin lebih dan lebih. Maka zuhud itu ada dalam hati. Bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita kenakan, tapi bagaimana hati kita mensikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala alam. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.